Kepadamu terpaut hati yang dipenuhi cinta untuk mengenalmu, dihimpunkan semua akal yang berbeza. Tidak tenang hatiku kecuali dengan mengingatmu, tidak tenteram jiwaku kecuali ketika memandangmu. Allah, Tuhanku, Engkaulah yang ditasbihkan di semua tempat, yang disembah di setiap zaman, yang maujud di seluruh waktu, yang diseru oleh setiap lidah, yang dibesarkan dalam setiap hati. Allah, Tuhanku,